Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab yaitu Adabul Khidbah wa Zifah karya Ammar Abdul Mun'in Salim wafakallah. Meneruskan pembahasan tentang al-wilayah, perwalian dalam nikah. Yang sudah kita bahas adalah tentang bedanya hukum antara bikr dengan sayyid. Perempuan yang masih perawan dengan yang sudah pernah menikah, ini janda. Dalam masalah perwalian, kalau yang bikr sifatnya ada istidzan, meminta apa? Izin. Jadi yang punya keinginan itu wali. Saya ingin menikahkan dia dengan si Fulan. Sudah punya rencana duluan ini ya. Kemudian sudah matang tinggal istiadat. Gimana nak? Kalau dianya juga mau terus. Kalau dianya tidak mau, merasa belum siap, maka pesan Nabi apa? Jangan dipaksa. Kalau memang belum. Kalau yang sayyid, di situ ada yang namanya istimar. Ini mengajak apa? Musyawarah. Artinya tidak murni keinginan dari apa? Wali semata, tapi juga dengan pandangan pertimbangan dari perempuan tersebut. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah masalah ikrah. Bagaimana kalau ada unsur pemaksaan ini? Qala wafakullah hukmul ikrahi ala nikah. Hukum paksaan untuk menikah. Wali ajli dhalika fala yu'tabar nikahul makruhati in kanat balighatan. Karena itulah maka tidak teranggap nikah perempuan yang dipaksa kalau dia sudah balig. Nah, karena kalau pembahasan yang belum balig sudah dibahas sebelumnya ya, itu boleh walaupun tanpa izin. Nah, yang pasti sang wali harus betul-betul apa? Berpikir yang matang mana yang paling bermaslahat untuk anaknya. Gak boleh yang sifatnya apa? Paksaan. Kalau ada itu, maka nikahnya la yu'tabar, gak dianggap. Apa dalilnya? Li hadisil khansa binti Khidam Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Al-Khansa binti Khidam Al-Ansariyah radhiyallahu anha, anna abaha zawwajaha wa hiya thayyibun fakarihat dhalika. Bahwa ayahnya menikahkan dia dalam keadaan dia sudah sayyib, sudah pernah menikah, ini janda, maka dia tidak suka itu. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun menemui Rasulullah SAW. Faradda nikahahu, maka dia Rasulullah SAW menolak, ya, membatalkan pernikahan tersebut. Artinya sudah akad ini ya, wali sudah ada akad sama seseorang. Setelah itu masih tahu dia suamimu, misalkan nggak suka dia, nggak terima gini, datang menemui Rasulullah SAW sebagai hakimnya. Maka Rasulullah SAW ya, melihat ini tidak benar, ya, dibatalkan nikahnya. Ya, nggak jadi, nikahnya tidak sah. Ini yang dimaksud apa? La yu'tabar. Tidak teranggap di sini, ya ini apa? Nikahnya tidak sah. Ya, tidak dianggap sebagai nikah yang benar modelnya dalam Islam. Kalau ada yang namanya apa? Ikrah paksaan. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Lihat di sini ya. Wa qad bawwaba Al-Bukhari li hadzal hadis. Al-Bukhari telah membuat bab untuk hadis ini dalam sahihnya, bab idza zawwaja ibnatahu wa hiya karihatun fa nikahuhu mardudun, kata Imam Bukhari. Bab apabila seseorang menikahkan putrinya dalam keadaan dia tidak suka. Ya, kayak dipaksa begitu sama orang tuanya. Maka nikahnya itu mardud, tertolak. Tidak bisa diterima dalam hukum syariat. Wa an Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu qala ja'at fatatun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat inna abi zawwajani ibna akhihi liyarfa'a bi khasisatahu qala fa ja'ala al-amra ilaiha fa qalat qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an an tu'allima an-nisaa anna laysa ila al-aba'i min al-amri shay'un. Dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang pemudi, fatatun, kalau tidak pakai tak marbuto, fata itu pemuda ya, kalau pakai tak marbuto, fatatun itu pemudi, perempuan yang usia muda ya, menemui Nabi SAW sambil berkata, sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan putra saudarinya. Berarti misanan dia ini ya, untuk mengangkat dengannya khasisatahu, khasisahnya. Maka Nabi SAW menjadikan perkara pernikahan tadi keputusannya ilaiha, kepada perempuan tadi. Ya, kamu mau enggak? Setuju enggak dengan keinginan abimu? Faqalat, maka perempuan tadi berkata, sungguh ajaztu, aku membolehkan apa yang diperbuat ayahku. Akan tetapi aku ingin engkau beritahu kau wanita bahwa tidak ada pada bapak itu dari urusan pernikahan ini sedikit pun, ya. Yaitu bentuk apa? Kewenangan, ya. Sampai betul-betul apa? Perempuan yang hendak dinikahkan tadi merasa apa? Ridho, nerima. Kalau tidak, maka tidak boleh memaksakan apa? Menikah. Itu maksudnya. Ini dia merasa kok enggak diajak ngomong dulu, Pak. Udah kadung, Nak. Gimana ini? Bapak udah ACC sama ponakan bapak itu. Ya, misalkan gitu ya. Udah ijab kabul, udah macam-macam. Nah, perempuan ini akhirnya ya sudah enggak apa-apa, Pak. Cuma sebagai pelajaran dia menemui Rasulullah SAW. Kalau kayak gini gimana, Rasul? Ya urusannya kembali kepada kamu. Kamu iya atau enggak? Ya sudah, kalau saya sih iya saja. Cuma ya baiknya kau beritahu kaum wanita bahwa bapak-bapak mereka ini tidak sepantasnya begini. Ini ya. Tahu maksudnya? Nah, hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah fil Jami'. Berkata al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah di dalam al-Jami'. Jami' at-Tirmidzi itu sama dengan Sunan at-Tirmidzi. Cuma judul yang beliau tetapkan sendiri yaitu al-Jami'. Tapi prakteknya para ulama memasukkan beliau dalam Kutubus Sunan. Kata beliau, ra'a aktsaru ahli al-'ilmi min ahli al-Kufati wa ghairihim anna al-aba idza zawwaja al-bikra wa hiya balighatun bi ghairi amriha falam tarda bi tazwijil abi fan-nikahu mafsukhun. Kebanyakan ahlul ilmi dari ahlul kufah dan selain mereka berpandangan, berpendapat bahwa seorang ayah bila menikahkan putrinya yang masih bikir, rawan, yang sudah balik, tanpa ya ini perintah atau keinginan perempuan tadi, kemudian perempuannya itu tidak ridha dengan pernikahan yang dilakukan oleh ayahnya ini, maka nikah tersebut hukumnya mafsukh, ya, dibatalkan, ya, tidak sah untuk aku. Ini penulis mengatakan wa huwa zahiru madhhabil Imam al-Bukhari rahimahullah mimma yaqtadihi tabwibuhu. Dan ini zahir dari madhab al-Imam al-Bukhari rahimahullah, dari apa yang menuntut ke sana bab yang beliau sebutkan dalam sahihnya yang sudah dibaca tadi di atas ini, ya. Pernyataan ini dari Imam Bukhari menunjukkan, ya, nampaknya Imam Bukhari pun pendapatnya seperti ini, yaitu tidak sah, ya, nikah perempuan yang dipaksa. Cuma bahasa beliau mardud, ya, mardudnya. Kalau di sini mafsukh, ya, sehingga sama, yaitu nikahnya batal. Paham ya? Nanti. Nanti jadi jangan kamu jadi komplotan sama wali perempuan, ya. Ya, bapaknya udah senang kok. Nah, enggak apa-apa. Jangan nangis, Nak. Nanti dibeliin permen. Enggak bisa begitu, Pak. Nah, ini urusan, ya, dia diberi apa? Hak untuk menentukan. Enggak bisa main paksa begitu. Ya. Istilahnya apa? Zaman Siti Nurbaya. Dan dipaksa. Baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan berkata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ini dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata beliau, yujibu hadzal hukmu annahu la yujbarul la tujbarul bikrul balighu anin a'lan nikah wala tuzawwaju illa biridaha wa hadza qawlu jumhuris salafi wa madhhabu abi hanifata wa ahmada fi ihna fi ihdar riwayati anhu wa huwa alqawlu alladhi nadinullaha bihi wa la na'taqidu siwahu wa huwa almuwafiqu li hukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa nahyihi wa qawaidi syariatihi wa masalihi ummatihi. Kata beliau, hukum ini yujibu mengharuskan kesimpulan bahwa tidak boleh perempuan yang masih perawan yang sudah balig dipaksa untuk menikah, itu tidak boleh. Dan tidak pula dinikahkan kecuali dengan ridho darinya, keridhoannya. Dan ini adalah pendapat jumhur salaf. Dan ini juga mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat-riwayat yang datang dari beliau. Dan ini juga perkataan yang kita atau kami, kata Ibnu Qayyim, beragama kepada Allah dengannya dan kami tidak meyakini yang lain selainnya. Dan ini yang mencocoki hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah serta larangan beliau serta kaedah-kaedah syariat dan kemaslahatan-kemaslahatan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan tegas dan lugas Ibnu Qayyim ini membela pendapat ini. Benar ini. Ya, karena kecocokannya dengan dalil dan kemaslahatan. Ya. Bagaimana coba kalau dianggap sah itu? Kasihan. Ya. Perempuan tadi. Nah. Dan ini sudah banyak yang beritakan itu ya. Perempuan-perempuan yang akhirnya stres, bunuh diri, bahkan mungkin macam-macam ya. Karena sebab seperti ini. Sehingga perhatikan itu wahai para wali. Jangan mentang-mentang punya kuasa terhadap anakmu kemudian main paksa. Apalagi wali yang wali materi ya. Wah aduh repot ini. Datang cowok yang saleh, anaknya udah mantep. Betul Bi. Ini kalau ini saya cocok ini Bi. Tapi dilihat kiri, wah gak bisa nak. Nah, Abi yang gak cocok. Loh memang Abi mau nikah. Nih, pokoknya kamu diam saja. Nanti yang lain, kalau yang lain datang ya Abi lihat cocok, nanti Abi yang terima. Nelongso perempuannya. Nah, datang lagi yang berikutnya, Abinya cocok ini. Ah bagus ini. Anaknya gak cocok. Dipaksa. Kenapa? Ini orang kaya nak. Kamu jangan macam-macam di kesempatan. Kapan lagi? Ya, kondisi seperti ini boleh jadi ya 1001 ini nak. Begitu ya. Gak mau ya. Kalau dipaksa mendingan habis aja ini kai sana. Siapa gitu. Tau aja ngotot ya, wah ini repot nih. Gak boleh ya. Kalau kamu menemukan kasus seperti itu, nah, kamu sudah punya ilmunya ya. Paham? Oh, sebentar saya buka dulu Adabul Sitbah Wasifat halaman 61. Nih, bacakan nama abinya itu. Enggak boleh macam-macam, Bi. Nih, saya bacakan dari kitab nih, ada dalilnya. Tak boleh. Mardud kata Imam Bukhari, mafsukh kata Imam At-Tirmidzi. Ini juga dibela sama Ibnu Qayyim. Nah, jumhur salaf ini. Nah, mudah-mudahan abinya apa? Faham. Ini. Baik, berikutnya. Wujubul waliyyi lin nikahi. Wajibnya ada perwalian dalam nikah. Ya. Nah, ini biasanya apa? Kondisi kalau perempuan sudah kesemsem sama lelaki pilihannya. Ternyata abinya punya pilihan yang lain. Menggat. Ya. Dibawa lari sama lelaki pilihannya gitu ya. Akhirnya nikah enggak pakai wali. Nah, ini enggak boleh. Juga salah. Tindakan yang salah. Memang wali yang main paksa juga salah. Tapi ingat wahai perempuan, ya, kalau kamu juga main nekat-nekatan, wah kan saya dipaksa. Ini kan secara hukum ini enggak boleh ini. Saya sudah pernah belajar Adabul Khitbah Wazifah, ini enggak boleh ini. Akhirnya dia minggat, ya, sama lelaki yang dia senangi, nikah sana tanpa wali. Nah, ini juga enggak boleh. Ya. Harus sabar. Minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Jalan keluarnya. Jangan perbuatan yang zalim dibalas dengan yang zalim juga. Perbuatan dosa dibalas dengan dosa juga. Enggak begitu caranya. Nah, ini perlu diperhatikan juga ini. Qala wafaqallah wa waliyul mar'ah huwa al-mutawalli umuraha wa syu'unaha. Yang namanya wali seorang perempuan itu adalah yaitu lelaki yang menangani urusan ya, dan keperluan perempuan tadi. Jelas? Penanggung jawab ya. Urusan dan keperluannya si perempuan ini. Nah, dan ini dengan hukum Islam. Tayyib. Wala yasihu nikahul mar'ati duna ibni waliyha. Dan tidak sah nikah seorang perempuan tanpa izin walinya. Fa innaka hat duna ibnihi kana nikahuha batilan. Kalau dia memaksa nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil. Li hadisi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma imra'atin nukihat bi ghairi idni waliyha fa nikahuha batilun. Siapa saja perempuan yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Kalau lelakinya sudah dukhul dengan perempuan tadi padahal nikahnya tanpa wali ini, maka perempuan tadi dapat mahar dengan sebab dia telah menghalalkan dari kemaluannya. Fa inistajaru fasultanu waliyu man la waliyalahu. Fa inistajaru ya. Fasultanu waliyu man la waliyalahu. Enam. Ini lain lagi maksudnya. Maka bila lelaki tadi telah dukhul, telah masuk, ini menjimai perempuan tadi, maka dia punya mahar. Ini pembahasannya enggak seperti tadi ya. Nah, itu sendiri-sendiri hukumnya. Jadi yang pertama hukumnya nikah tanpa izin wali batal. Sudah selesai. Kemudian kalau sudah nikah, ini nikah yang sah ya, nikah yang sah. Kemudian lelakinya sudah dukhul, maka perempuan mendapatkan mahar. Ya. Yang wajib ini diberikan ya. Fa inistajaru, maka fa inistajaru, bila mereka berselisih, tidak sependapat. Ya. Ini ada yang setuju, ada yang enggak setuju dari wali ini ya. Paham? Selisih. Gimana ini? Maka sultan adalah wali orang yang tidak punya wali. Ini kembali kepada sultan. Hadis ini dikatakan oleh penulisnya di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Arba'ah, 4 maksudnya Ashabus Sunan. Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Paham ini? Sehingga hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, dalil menunjukkan ya, harus adanya wali dalam pernikahan. Kalau nikah tanpa wali, hukumnya apa? Batal. Paham ya? Fa nikahuha batilun ya, kata Nabi ya. Maka nikahnya batil. Beliau ulangi 2 kali. Maksudnya batal, batal, enggak sah ini. Paham? Ini dalilnya. Hadis Aisyah juga ini menunjukkan dalil wajibnya mahar. Mahar. Kemudian kalau berselisih wali ini dalam urusan pernikahan ini, maka kembalinya ke sultan penguasa. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyyin. Ini lebih lugas lagi ya. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Singkat. Tidak ada di sini maksudnya tidak sah. Hadis sahih. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, "Wa la tunkahul mar'atu illa bi idzni waliha aw dzirra'i min ahliha aw sultan." Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tidaklah perempuan dinikahkan kecuali dengan izin walinya atau orang yang dzirra'i, punya pandangan. Ya, ini yang dianggap dari keluarganya atau sultan. Hadis riwayat Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, la tuzawijul mar'atul mar'ata wa la tuzawijul mar'atu nafsaha wa zaniyatu hiya allati ya tunkihu nafsaha bi ghairi idzni waliyha. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan. Sehingga perwalian ini haknya lelaki. Sehingga ibu enggak bisa paham menikahkan putrinya sebagai wali, itu enggak bisa. Dan tidak pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Ini anaknya tadi itu ya, pengen nikah, datang ke lelaki misalkan, ya saya nikahkan diri saya ya kepadamu. Ya, enggak bisa begitu. Dan seorang pezina, dia itulah yang menikahkan ya dirinya sendiri tanpa izin walinya. Artinya kalau terjadi seperti itu namanya perzinahan. Perempuan itu namanya pezina. Kalau tidak pakai wali. Ini hadis Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. 6. Tapi ini ucapannya Abu Hurairah. Ya, bukan hadis Nabi loh. Ini ucapan Abu Hurairah. Wan Muhammad bin Sirin, dan dari Muhammad bin Sirin qol, dia berkata la tunkahul mar'ala tunkihul mar'atu nafsaha. Seorang perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Waganu yaqulun, mereka para sahabat dulu mengatakan inna zaniyata hiyallati tunkihu nafsaha. Sesungguhnya perempuan pezina itulah yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. Qala Ibnu Munzir An-Naisaburi rahimahullah, berkata Ibnu Munzir An-Naisaburi rahimahullah dalam kitab Al-Ishraf ala Madzahibil Ulama, katanya sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha illa biwali. Telah tetap riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali. Qala katsirun min ahli al-ilmi la nikaha illa biwali. Dan kebanyakan dari ulama juga mengatakan bahwa tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali. Artinya hadis ini hadis yang tsabit sahih. Dan ini pula yang dipegangi oleh kebanyakan para ulama. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jumhurul ulama yaqulun. Jumhur ulama mengatakan an-nikahu bighairi waliyin batilun. Nikah tanpa wali batil. 6. Sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'azziruna man yaf'alu dzalika. Mereka jumhur ulama menganggap ada hukum ta'zir. Yu'azzirun itu artinya ada hukum apa? Hukum ta'zir bagi siapa yang melakukan itu, nikahkan atau menikah tanpa wali. Nah, ini kena hukum ta'zir. Apa? Ta'zir. Tahu hukum ta'zir? Ya, hukum yang tidak ada ketetapan dalam syariat ya jenisnya. Kembalinya kepada ijtihad seorang hakim. Hukum yang tidak ada ketetapan dari syariat, ya ini jenisnya. Misalkan kayak rajam itu ya. Itu kan jenisnya ditetapkan oleh syariat ya. Potong tangan itu ditetapkan oleh syariat. Nah, kalau hukum yang ditetapkan oleh syariat jenisnya seperti ini namanya had. Jadi kalau syariat tidak menetapkannya, kembalinya kepada ijtihad seorang hakim. Ya, memilih hukum yang paling maslahat. Maka ini namanya hukum ta'zir. Nah seperti ini. Iqtida'an bi Umar bin Al-Khattab, sebagai keteladanan terhadap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Artinya yang melakukan ini dari salaf itu adalah Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada yang nikah tanpa wali, yang melakukannya diberi hukuman agar dia kapok, jangan melakukan lagi karena ini pelanggaran. Paham ya? Yang hukumannya enggak dirinci dalam syariat Islam ya, tapi itu kembali kepada ijtihad seorang hakim. Diberi hukum apa ini yang paling bisa membuat dia jera? Paham ya? Ini wa hadza madzhab Asy-Syafi'i wa ghairihi, dan ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Bal ta'ifatun minhum yuqimunal hadda fi dzalika birrajmi wa ghairihi. Bahkan ada sekelompok dari ulama itu yang menegakkan hukum had dalam masalah seperti ini dengan dirajam dan yang lainnya. Jadi kayak apa perzinahan begitu. Nah, walaupun yang dipilih oleh jumhur ulama ini belum sampai pada apa taraf hukum zina. Kalau zina ada hadnya ya, tapi kalau ini belum. Nah, begitu. Lihat majmu'ul fatwa. Selesai pembahasan tentang perwalian. Singkat, tapi insyaallah mencukupi ya. Nah, intinya yang dikatakan wali itu adalah dari keluarga perempuan yang lelaki yang menangani urusan perempuan tadi, paham? Yang punya tanggung jawab penuh terhadap keperluannya perempuan tadi, bapaknya, kakeknya ke atas, atau saudaranya yang lelaki, atau pamannya, itu ya, paham? Itu yang namanya wali. Dan perwalian dalam nikah ini sifatnya adalah sebagai syarat sah, bang. Kalau tidak ada nikah ya, tanpa wali, ini nikahnya batal, tidak sah, bang. Begitu. Kemudian juga yang dibahas di sini adalah tidak boleh adanya ikrah, pemaksaan, ya, dari seorang wali dalam menikahkan, ya, putrinya atau yang di bawah tangannya. Tapi harus adanya apa? Istidzan kalau masih berawan, sudah balik, atau istimar kalau dia sudah pernah menikah. Jelas ini?